Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Batu Jajar, Bandung yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di mana saja Anda berada, baik melalui radio di 1476 AM, melalui streaming YouTube ataupun Facebook, di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio RIS di Kebumen, Radio Insani Purbalingga, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Kalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat. Kemarin hari Senin yang lalu kita sudah selesai membahas beberapa bentuk hisab. Kita pun sudah membahas tentang dibagikannya catatan amal. Dan ini wajib diyakini karena diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah dan akan kembali ke keluarganya dalam keadaan berbahagia. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih awara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura. Di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 10, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dari belakang punggungnya, dia akan meneriakan kecelakaan, aduh celaka aku. Wa yasla sa'ira, lalu dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Adapun orang yang diberikan catatan dari sebelah kanan, mereka bangga. Dilihat isinya bagus semua. Lalu mereka dipamer-pamerkan ke orang lain. Orang lain pun disuruh membaca kitab catatan amal ini. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَأُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْرَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Kata Allah Azza wa Jalla, adapun orang yang diberikan kitab catatan amal dengan tangan kanannya, dia akan berseru, baca kitab catatan amalku ini. Dia bilang ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Dulu waktu di dunia aku yakin bahwa aku akan menemui hisab. Akan dihisab. Yakin. Makanya ketika di dunia, dia tidak ingin catatan amalnya ini buruk. Dia meninggalkan seluruh keburukan. Dia ingin catatan amalnya baik, dia lakukan segala kebaikan. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, di surga yang sangat tinggi, buah-buahan dari pohonnya begitu dekat dan mudah untuk dipetik, para malaikat penjaga surga menyatakan, "Kulu washrabu hani'a." Silakan kalian makan, minum dengan dalam keadaan berbahagia. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal yang dahulu kalian lakukan ketika di dunia. Ada gambaran dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah tentang bagaimana keadaan hisab di akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, lalu digiring menuju Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, bersepatu, berkaos kaki, nyeker, dalam keadaan tidak berhitan, maka ketika saatnya tiba untuk dihisab, Allah memerintahkan kepada para malaikat pencatat, ketika di dunia mencatat amal-amal manusia, suruh dibagikan itu catatan amalnya. Maka di antara manusia ada yang dibagi dengan tangan kanannya. Merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Ada yang diberi, diambil dengan tangan kiri atau dari balik punggungnya. Dari belakang, begini. Merekalah orang-orang yang akan binasa di akhirat. Coba bayangkan ketika kita menerima buku itu, disiapkan timbangan. Nanti amal kita ditimbang. Kita dipanggil nama kita di hadapan seluruh makhluk. Bayangkan ada miliaran makhluk. Kita dipanggil dengan nama kita, nama ayah kita. Dipanggil Fulan bin Fulan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dipanggil, walaupun nama kita banyak yang sama, nama ayah kita juga banyak yang sama, tapi ketika yang dimaksudlah kita, maka hati kita pun langsung connect, langsung kontak. Para malaikat datang mengambil kita, memapah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak akan salah walaupun nama kita sama dengan nama orang lain, nama ayah kita sama dengan nama ayah orang lain, enggak akan salah. Langsung nama kita disebut, langsung kontak ke hati. Bahwa itulah yang dimaksud. Bahwa kitalah yang dipanggil. Apa yang terjadi? Seluruh tubuh kita gemetar. Seluruh badan kita ini merinding. Maka wajah kita berubah menjadi khawatir. Hati pun serasa terbang. Ketika berjalan serasa napak ataupun tidak. Kita berjalan di hadapan seluruh makhluk yang berjajar di hadapan kita. Di hadapan kita ada Allah Azza wa Jalla. Maka seluruh makhluk matanya tertuju kepada kita. Maka bisa dibayangkan betapa tegangnya saat itu. Lalu kita pun dihadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan kita sedang memegang kitab catatan amal kita. Di catatan itu tertulis seluruh amal yang kita pernah lakukan di dunia. Tak ada satu pun amal sekecil apapun yang terlewat. Baik amal anggota badan, ataupun amal lisan. Kemarin sudah diterangkan termasuk amalan lisan itu al-anin. Al-anin itu apa? Keluhan, apapun bentuk keluhannya. Baik kata orang Sunda mah humarurung atau merintih, kayak gitu. Ya, baik humarurungnya itu karena sakit, atau rintihannya itu karena apa? Selain sakit, kita merintih karena apa? Kedinginan. Itu bentuk keluhan. atau bentuk menghela nafas, atau dalam bentuk cuksrek. Digabungkan antara menghela nafas, ya, pokoknya keluhan, sakit ini, sakit itu, dan seterusnya, dalam bentuk keluhan. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Hatal anin, kata para ulama, sampai berupa rintihan atau keluhan. Makanya berupayalah untuk tidak merintih, mengeluh, ataupun menghela nafas panjang yang menunjukkan penderitaan atau keluhan yang diungkapkan dalam bentuk seperti itu. Itu ada catatannya. Ma lihadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab catatan apa ini? Tidak melewatkan yang kecil ataupun yang besar kecuali ada tulisannya di sana. Maka jangan ungkapkan keluhan apapun. Itu tercatat, ya. Nah, jadi semua orang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membuat catatan amal. Tidak ada satu amal pun yang kita rahasiakan di hadapan manusia kecuali ada catatannya di sana. Lalu Allah menyuruh kita membaca kitab catatan amal kita. Kita baca dengan lisan yang gugup dan hati yang penuh rasa takut. Sementara kengerian menyelimuti kita dari seluruh arah, dari depan, belakang, kiri, kanan. Dan betapa banyaknya dosa-dosa maksiat yang kita lupa diingatkan kembali dalam buku itu. Betapa banyaknya amalan yang dahulu kita sangka merupakan amalan yang baik, amal soleh, tapi ternyata ditolak, tidak diterima, dihapus dan digugurkan karena sebab-sebab tertentu. Mungkin karena ada ujub, ada riya, ada sum'ah, ada takabur, ada hal-hal yang menyebabkan ditolaknya amalan kita. Adapun orang yang ketika membawa catatan amal dengan tangan kanan, dia tahu bahwa dia calon ahli surga. Dilihat catatan amalnya seluruhnya baik. Dia bilang ke orang-orang, ha umuqra'u kitabiyah, baca-baca nih catatan amal saya, semuanya baik. Dia bicara seperti itu setelah diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Dia baca kitab catatan amalnya. Kalau dia orang yang menjadi perintis kebaikan, dia mendakwahkan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan orang kepada kebaikan, dan banyak yang mengikutinya, dia dipanggil dengan namanya dan dengan nama bapaknya, Fulan bin Fulan. Lalu dia disuruh maju. Lalu dikeluarkan kitab catatan amal yang warnanya putih. Di bagian dalamnya itu ada keburukan. Karena sesoleh-soleh manusia pasti ada salahnya, kan? Dan ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat salah, dicatat. Jadi di balik, di dalam catatan amal itu ada keburukan, tapi di bagian luarnya hanya kebaikan-kebaikan. Dipanggil Fulan bin Fulan. Orang ini dulu ketika di dunia suka ngajak orang kepada kebaikan. Memerintahkan orang kepada kebaikan. Dan banyak yang mengikutinya. Nah, ketika diperiksa, dia mulai dari catatan amal buruk. Dicatatan, dibacakan, kamu dulu dosa begini, kamu dulu maksiat begini. Sampai wajah orang itu menghitam. karena khawatir diazab. Semua yang dibacakannya buruk, karena dimulai dari catatan amal buruk. Sampai akhir dari catatan keburukan, Allah berfirman, hadhihi sayyi'atuka, itu tuh semuanya amalan buruk kamu. Wa qad ghafartu laka, dan seluruh amal buruk kamu itu telah aku ampuni sekarang. Gimana perasaan orang itu? Pasti bahagia. Tadinya sudah nyangka akan babak belur, akan diazab, akan disiksa karena daftar kesalahan yang tadi dibacakan banyak. Wah, kayaknya sudah akan disiksa nih. Kata Allah, aku ampuni dosa-dosa kamu ini. Bahagia apa tidak? Bahagia. Alhamdulillah. Apa namanya? Bebas dari azab karena sudah diampuni. Itu catatan amal buruknya. Lalu oleh Allah dibalikan kitab catatan itu. Yang sebelahnya catatan amal baik. Tadi amal buruk dulu. Amal buruk dulu. Sudah menyangka binasa, diampuni. Senang. Dibalikan, lalu tinggal catatan amal baiknya. Dibacakan catatan amal baik. Dia senang dengan catatan amal baik. Dulu kamu melakukan kebaikan ini, amal soleh ini, kemuliaan ini. Begitu dibacakan, hatinya berbunga-bunga dan mempengaruhi ekspresi wajahnya. Wajahnya tambah terang, tambah bercahaya, tambah sumringah, tambah kebahagiaan yang memuncak. Sampai akhir catatan kitab baiknya, wajahnya sudah memutih. Lalu dikatakan, hadhihi hasanatuk, itulah kebaikan-kebaikan kamu. Dan telah dilipat gandakan, faqad du'ifat laka, ini semua amal baik itu dilipat gandakan 10 kali lipat dulu. Walaupun tidak dilipat gandakan, sudah sangat banyak. Ini dilipat gandakan, maka wajahnya tambah cemerlang. Dibawakannya mahkota. Mahkota ini terbuat dari emas, berlian, dan mutiara-mutiara yang amat sangat mahal. Satu mutiaranya lebih mahal daripada surga, daripada dunia dan isinya. Lalu diletakkan di atas kepalanya. Kinclong. Diberikan pakaian, waktu itu masih dalam keadaan telanjang. Diberikan pakaian dari sutra. Ya, apa yang terjadi? Seluruh sendinya mengembang, dia tumbuh meninggi dan membesar, tingginya setinggi 60 hasta, seukuran Nabiullah Adam ketika pertama kali diciptakan. Tiba-tiba membesar dalam keadaan sudah dipakai pakaian yang sangat mewah dan mahkota yang sangat indah. Kata Allah, intaliq ila ashabik fabashirhum wa akhbirhum anna likulli insani minhum mithla hadha. Beritahukan tuh kepada kawan-kawanmu, keluargamu, beritahukan kepada mereka bahwa di setiap orang yang nasibnya seperti kamu, bentuknya akan seperti kamu. Ya, indah dengan pakaian yang gemerlap, dan bukan hanya itu, tapi juga ukuran tubuhnya membesar. Sekarang kita hanya 1,70 meter. 1 meter 70 cm, jarang yang 180, apalagi 2 meter. Nanti 60 hasta, hampir 30 meter tingginya ahli surga. Setinggi ukuran Nabi Adam ketika pertama kali diciptakan. Lalu orang ini pun pergi sambil membawa kitab catatan amal ke kawan-kawannya yang sama-sama soleh, lalu berkata, ha umuqra'u kitabiyah, baca nih, baca kitab catatan amal saya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu ketika aku di dunia, aku yakin aku akan mengalami hisab. Sekarang orang-orang kan tidak sadar semua perbuatannya akan dihisabnya. Ngomong seenaknya ya. Di media sosial isinya cacian, makian seperti itu tuh. Hinaan yang membuat orang yang membacanya itu nyelekit, sakit hati seumur hidup tuh. Dia enggak sadar semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan ada dalam catatan amalnya itu. Dan akan dibalas dengan balasan yang dahsyat luar biasa. Ha umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu aku menyangka, meyakini akan dihisab. Makanya aku hati-hati dalam berbuat. Itu udah jangankan amal itu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, umpamana pernah tidak makan sebuah makanan yang bercampur cabe yang diiris? Umpamanya apa ya contohnya? Basengek gitu. Tahu basengek? Atau ulu kutek lenca kadang-kadang dicampuri apa? Cabe rawit. Ya. Ada cabai rawit atau pepes ikan mas, kadang-kadang pakai cabai. Begitu pertama makan tidak hati-hati diambil, blok pas cabainya, suhah, mana air kan gitu. Sudah tahu begitu mah lalu hati-hati dipilih mana cabainya, disingkirkan dulu. Ini bahaya ini, bisa membuat kita suhah lata-lata, dipinggirkan, comot. Apa namanya tempenya, basengnya lihat ada cabe enggak ada, aman gitu kan. Lihat lagi, comot lagi pepes ikan mas, lihat sebelum dihuapkan sebelum dimasukkan ke mulut, lihat ada cabe enggak ada, aman kan begitu ya. Hati-hati karena tahu bahayanya atau efek buruknya ya. Bisa kepedesan, bisa mencret nantinya kalau masuk ke dalam turut kita gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kepada makanan. Kepada amal pun kita harus begitu. Kalau saya ngomong begini, apa akan bikin dosa atau akan bikin pahala? Kalau saya ngomong demikian, apa menyakiti orang atau menyenangkan orang? Pikir dulu. Kalau enggak, bahaya. Pas kita nyeletuk, bikin orang sakit hati, dicatat. Ada balasannya di akhirat. Ada catatan amalnya tuh nanti. Itu amalan lisan. Juga amalan anggota perbuatan. Apakah perbuatan kita menyakiti orang atau tidak? Dan juga amalan hati. Apakah dosa atau tidak? Amalan hati yang dosa sudah kita terangkan. Su'udhan kepada orang. Hanya su'udhan saja itu dosa. Si Anu begitu. Hanya su'udhan saja. Itu dosa. Apalagi setelah su'udhan. Setelah su'udhan nih. Diikuti dengan tindakan yang menghukum orang yang kita su'udhani. Karena dia begitu langsung. Langsung menghindar. Langsung baed atau cemberut. Langsung ngomel-ngomel yang tidak karuan kepada orang itu. Padahal didasarkan pada dhon, ya, didasarkan pada su'udhon, didasarkan pada prasangka buruk yang belum tentu benar. Setelah kita su'udhon, setelah kita memusuhinya, terbukti besok lusa dugaan kita teh apa? Salah. Meminta maaf, mengakui kesalahan, gengsi ya. Nah, akhirnya ketawa aja lagi. Itu yang dosa kemarin gak dihapus itu. Tetap ada dalam catatannya itu. Apa mau dibiarkan sampai ke akhirat? Jangan. Sampai ke akhirat, aduh azabnya sudah tidak bisa ditahan lagi sama kita. Hapus dengan cara, aduh kemarin maaf saya suudzon. Maaf sudah enggak baedan, enggak musuhan umpamanya ya. Sudah ngomel-ngomel dengan omelan yang menyakiti kamu umpamanya. Ya dimaafkan sudah namanya juga orang, tapi nanti jangan begitu. Iya saya enggak akan begitu-begitu. Dihapus tuh. Itu amalan hati suudzon. Ya. Oleh karena itulah maka orang tersebut ketika dibagi catatan hanya kebaikan, kebaikan, kebaikan, keburukannya sudah dihapus. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan berada dalam kehidupan yang membuat dia senang, bahagia dan ridha. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tingkatannya amat sangat tinggi, ya. Lalu dia berkata kepada para sahabatnya, hal ta'rifunani, kalian kenal enggak siapa aku? Orang-orang kawan-kawannya menjawab, qad ghamaratka karamatullah, man ant, kami enggak tahu siapa engkau. Tapi yang jelas engkau sudah diliputi kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Kami ini siapa sih? Lalu disebut, saya Fulan bin Fulan. Dia sebut namanya, dia sebut nama bapaknya. Bapaknya ikut bangga apa tidak? Ya iyalah ikut bangga. Ya, anaknya menjadi kebanggaan bagi bapaknya. Nah, dia berbicara kepada orang, lalu dia katakan, saya Fulan bin Fulan, saya disuruh Allah mendekati kalian untuk mengabarkan kepada kalian bahwa kalian pun akan seperti saya. Yaitu diberikan mahkota, diberikan pakaian yang indah, dan tubuhnya membesar menjadi seukuran 60 hasta. Lalu para malaikat yang ada di sana menyatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan kamu, minum kamu dengan keadaan hani. Hani itu campur aduk antara kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kepuasan yang tidak ada batas. Nah, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal baik yang dahulu kamu lakukan. Tuh. Bahagialah dia. Kalau di kita di sini kita makan dan minum teh karena butuh makanan dan minuman. Karena lapar. Mau enak mau tidak, yang penting kenyang kan gitu ya di dunia mah. Setelah kenyang apa yang terjadi? Sudah enggak enak lagi. Lapar enak makan sepiring, udah agak penuh nih. Nambah dua piring. Nikmatnya sama dengan yang pertama? Tidak. Apalagi sudah kemerdekaan. Kemerdekaan sudah engap, sudah full, sudah kenyang. Ditawari, "Ayo tambah lagi." Enggak ah. Dipaksa juga kalah enak ya, enggak enak lagi. Berapa lama kenikmatan makan? Paling 10 menit, 15 menit, setelah itu enggak nikmat lagi. Itu karena apa? Karena kebutuhan kita sudah terpenuhi. Kita makan karena butuh untuk posisi, untuk kondisi fisik kita. Adapun di akhirat, kita makan bukan karena lapar, bukan karena lemah, bukan karena butuh. Tapi kita makan dan minum khusus spesial untuk menikmati rasa makanan dan rasa minuman. Untuk menikmati kelezatannya yang nikmatnya tidak ada bandingnya dengan kenikmatan yang ada di alam dunia ini. Maka tidak kenyang-kenyang. Tidak apa tidak engap-engap gitu. Terus ingin apa ini tuh nikmat terus kebayang kan? Luar biasa. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diberi catatan amal dari sebelah kanan. dan hidup berbahagia. Kata Imam Al-Qurtubi selanjutnya, beliau jelaskan dalam kitab At-Tadhkirah. Wa idza kana ar-rajulu ra'san fi syarr yad'u ilayhi wa ya'muru bih. Bila orang itu orang yang perintis keburukan. Dia mengajak manusia kepada keburukan. Dia mengajarkan keburukan, memerintahkan orang kepada keburukan dan banyak pengikutnya. Kalau mengajak keburukan ada yang mau? Banyak, rata-rata keburukan itu menyenangkan. Ngajak mabuk, hayu. Ngajak judi, hayu. Ngajak zina, hayu. Ngajak ini an itu, hayu itu. Karena menyenangkan. Banyak, lebih banyak pengikutnya daripada pengikut kebaikan. Kalau pengikut kebaikan mah bosan. Yuk ke masjid, ikut pengajian. Enggak ah, nanti aja saya mah di rumah dengar di radio bari jeung henteu. Kan begitu ya. Jadi masjid yang tidak begitu besar teh terlalu besar untuk pengajiannya karena banyak yang kosong. Tapi coba umpamanya undang pelawak. Jangankan di masjid atau di lapangan juga penuh. Undang umpamanya grup dangdut. Penuh. Di karcis 10.000. Ada yang mau bayar? Banyak gitu ya. Gak ada kursi, gak ada apa. 2 jam, 3 jam, 5 jam berdiri terus cangkel. Banyak yang mau. Ya bayar, ya cangkel. Ya pidosaun. Ke masjid mah ya duduk, ya disuguhan. Ya hanya maksimal 1,5 jam. Sedikit itu. Adapun orang yang menjadi perintis keburukan, dia mengajak orang kepada keburukan itu, memerintahkan orang kepada keburukan itu, lalu banyak pengikutnya, dia akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Lalu dia maju. Diberilah kitab catatan warna hitam. Di baliknya ada catatan kebaikan, di atasnya ada catatan keburukan. Dimulailah dia dengan membacakan kebaikan-kebaikan orang itu. Jadi walau orang itu jahat, ahli maksiat, suka berbuat baik apa tidak? Suka berbuat baik. Mungkin suka sholat, belang-belang waimah. Seminggu sekali waimah, Jumatan hungkul. Ya. Dibacakan mulai dari kebaikan. Kamu pernah ibadah begini, kamu pernah sedekah begini, kamu pernah menolong orang begini, kamu pernah senyum membahagiakan orang gini. Disebutkan beberapa kebaikan dia, semua kebaikan dia. Dia menyangka dia akan selamat. Dia menyangka dia akan berbahagia. Lalu sampailah ke akhir dari kebaikan dia, kata Allah, hadhihi hasanatuk, itulah kebaikan-kebaikan kamu, waqad ruddat alaika, seluruh kebaikan kamu itu ditolak dan dihapus. Apa yang terjadi? Tadinya mau senang bahagia, tapi ternyata enggak jadi. Kecewanya 2 kali lipat kan ya. Maka menghitamlah wajahnya. Terpenuhilah seluruh tubuhnya dengan kekecewaan dan kesedihan. Lalu dia putus asa dari kebaikan. Dihapuslah catatan kebaikan itu oleh Allah. Para ulama itu menerangkan kenapa digugurkan itu catatannya. Banyak. Pertama mungkin karena unsur niat yang tidak ikhlas. Niat melakukan kebaikan, niat melakukan amalan akhirat, tapi niatnya untuk kepentingan dunia itu tuh. Rajin tahajud supaya dagangannya laku. Setelah laris mah berhenti tahajudnya. Rajin saum Senin Kamis supaya karirnya naik. Rajin hadir ke pengajian supaya rizkinya lancar. Rajin melakukan ibadah ini, wirid ini dan itu supaya cepat dapat jodoh yang baik. Ah, semua amal akhirat dia niatkan untuk kepentingan apa? Dunia. Ada enggak yang seperti itu? Banyak, banyak. Coba tanya kepada orang-orang yang akan mencalonkan diri jadi pejabat tingkat RT, RW, desa. Kalau lurah enggak dipilihnya, lurah mah diangkat. Kalau kepala desa dipilih. Camat juga diangkat. Kalau bupati, wali kota dipilih. Kalau lurah di kota, kalau kepala desa di desa. Nah, pas mau pemilihan teh atuh, tahajud lagi rajin. Samsnis ka sin kamisna rajin, kamasina rajin dari kampanye teh nya. Segala kebaikan dilakukan. Berdoa ya Allah. Pilih saya ya Allah, pilih saya. Jadikan saya dalam pemilu ini. Begitu selesai, kepilih ataupun tidak kepilih, seluruh ibadahnya berhenti. Dan sudah tercapai ya tuh. Kalau yang terpilih, yang tidak terpilih, percuma tahajud ge, gagal. Gatot. Apa gatot teh? Gagal total. Untuk apa tahajud kemarin? Saum Senin Kamis ke masjid lah. Ikut pengajian ini, pengajian itu, cangkel. Bari jeung gagal teka pilih. Dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Hadisa hasanatuka qad ruddat 'alaika, tuh kebaikan kamu ini tapi sekarang sudah ditolak. Lalu kitab catatan amalnya dibalikan. Tadi kan catatan amal baiknya, sekarang catatan amal buruk dibacakan. Kamu telah melakukan ini, dosa ini, maksiatnya jauh lebih banyak daripada kebaikannya. Wajahnya yang sudah hitam tambah menghitam, hatinya yang sudah takut tambah takut gitu ya. Sikapnya yang tadi sudah putus asa tambah putus asa. Sampai akhir dari catatan keburukannya Allah menyatakan hadhi sayyatuka wa qad du'ifat 'alaik. Itulah keburukanmu dan sekarang dilipat gandakan azabnya bagi dia. Azabnya jauh lebih dahsyat daripada kesalahan yang dilakukannya. Akhirnya orang itu digiring masuk ke dalam neraka. Maka dalam keadaan wajah yang hitam dan dalam keadaan masih telanjang, dia diberikan pakaian. Apa pakaiannya? Wayuksa sarabilul qatiran. Dia diberikan pakaian qatiran. Apa qatiran itu? Qatiran itu adalah logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Panas dengan suhu yang mungkin 1000 derajat atau lebih. Kalau 100-200 derajat mah besi tidak akan mencairnya. Paling cuma nyala gitu, tapi enggak akan mencair. Tapi kalau 1000 derajat ke atas baru mencair. Sebelum itu seluruh kulitnya diberikan jarum bakteri yang membuat dia merasakan gatal dan perih yang enggak tertahankan. Setelah itu diberikan pakaian dari qatiran. Lalu Allah berfirman, "Intariq ila ashabik fa akhbirhum anna likulli insani minhum mithla hadza." Kamu pergi ke kawan-kawanmu tuh yang sama amalnya dengan kamu, berikan kabar kepada mereka bahwa setiap mereka akan seperti kamu. Dia datang ke kawannya, dia bilang, "Ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah." Aduh celaka aku, seandainya aku enggak diberikan catatan amalku ini. Walam adri ma hisabiyah, dulu ketika aku di dunia aku enggak nyangka bahwa sekarang akan dihisab. Enggak nyangka akan dihisab, makanya waktu di dunianya amalnya semaunya, ngomongnya semaunya, mau ganggu orang, mau menyakiti orang, enggak peduli, yang penting dirinya happy. Kan gitu ya? Ada hisab tuh nanti di akhirat. Aku tidak tahu bahwa akan dihisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, celaka aku. Ini semua sudah berlalu. Sudah kejadian halaka anni sultaniya, hancur seluruh kekuasaan yang aku miliki di dunia. Waktu di dunia dia umpamanya punya kekuasaan, punya pasukan, punya power, punya wewenang ini, punya jabatan ini, punya pangkat ini. Sekarang di akhirat enggak ada manfaatnya. Halaka anni sultaniya, ya. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Kekayaan yang aku miliki dulu yang banyak enggak ada manfaatnya. Seluruh kekuasaanku juga sudah musnah. Aku terhinakan karena amal burukku, amal hinaku ketika di dunia. Allah lalu berfirman, khudhuhu faghulluh, tangkap dia dan rantai dia. Tsummal jahim salluh, lalu masukkan dia ke dalam neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dira'an fasluquh, lalu dengan rantai yang panjangnya 70 hasta belenggulah dia. Dibelenggu tangannya, dua-duanya disatukan, lalu disatukan ke tengkuknya, lalu diikat dengan rantai besi yang amat sangat kuat. Bayangkan posisinya begini, dirantai dengan amat sangat kuat. Cangkel sakitnya, menderitanya enggak ketulungan, ya. Lalu orang ini pun dengan wajah yang hitam, kesedihan yang memenuhi ekspresi wajahnya, dia datang ke kawan-kawannya yang dahulu sama-sama dosa maksiat dengan dia, lalu berkata, hal ta'rifunani, kalian kenal saya tidak? Dijawablah, tidak. Walakin qad nara ma bika minal hazan, tapi kami telah melihat kesedihan dan kesengsaraan yang meliputi dirimu. Faman ant, siapa kamu ini? Dijawab, ana fulan bin fulan, aku fulan bin fulan, setiap diri kalian akan seperti aku. Itu ke kawan-kawan, ya. Inilah yang akan terjadi kepada manusia di alam akhirat, baik yang baik ataupun yang buruk, yang soleh ataupun yang salah. Yang soleh dikasih catatan amal dari sebelah kanan, yang kiri dari sebelah, yang buruk dari sebelah kiri. Mudah-mudahan Allah tidak memasukkan kita ke dalam golongan orang yang menerima catatan dengan sebelah kiri, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari nasib buruk di akhirat. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan kanan, masukkan kita ke dalam surga yang keindahannya tidak ada bandingannya dengan apapun yang ada di alam dunia ini, ya. Itulah gambaran hisab, ya. Nah, nanti di hari Senin yang akan datang kita akan teruskan pembahasan kepada qisas, ya. Sekarang cukup sampai di sini dulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Muzain. Ya, alhamdulillah, syukuran Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan kami persilakan para pendengar dan pemirsa untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081-1227-1476. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau tanya. Siapa, di mana, Pak? Saya Tommy di Sersan Bajuri. Silakan, Pak Robi. Mau tanya sedikit, Pak Ustaz. Ini mungkin keluar dari dari kajian. Mengenai dulu saya penggemar musik, Pak Ustaz, ya. Sehingga saya punya alat band dan alat-alat band semua ada di rumah, alat-alat musik sama audio segala. Alhamdulillah dalam satu bulan ini saya mengerti bahwa musik ini adalah sesuatu yang haram. Saya bertanya, apakah alat musik ini bisa saya jual dijual atau saya musnahkan, Pak Ustaz? Saya kira itu dulu, Pak Ustaz. Terima ya. Kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Bobi atau Pak Robi di Sersan Bajuri Ledeng ya. Iya, kita sudah tahu haramnya musik. Nas Quran hadisnya jelas, penjelasan para ulama gamblang. Tapi ada yang menghalalkan, jangan heran kata Nabi SAW nanti akan datang satu zaman, di zaman itu orang-orang menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan minuman keras dan seterusnya. Jadi kalau ada umpama orang yang menghalalkan halal, enggak heran, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menghalalkan, enggak perlu dibantah. Ada yang menghalalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti, menghalalkan musik, menghalalkan mabuk, menghalalkan perzinahan karena disebut dengan istilah lain yang seolah-olah itu baik atau itu bagus ya. Enggak perlu dibantah. Oh, tenang. Nanti ada yang bilang, "Oh, riba halal karena enggak ada bedanya dengan jual beli." Jangan heran, nanti akan ada yang menghalalkan riba. Betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada. Akan ada yang menghalalkan umpamanya apa tadi, minuman keras, asal tidak mabuk nggak apa-apa atau mabuknya sedikit. Jangan heran kata Nabi, ada nanti yang akan begitu. Nggak perlu dibantah, biar mereka termasuk golongan yang pernah diucapkan oleh Nabi bahwa di akhir zaman akan muncul orang seperti itu. Kita jangan sampai orang jadi orang seperti itu ya. Nah sekarang kita sudah tahu itu haram. Sekati kumbrang gamreng, ada enggak catatannya dalam amal, catatan amal kita? Ada, nanti akan dihisab di akhirat, ya. Hanya karena hobi, kesenangan lalu diharamkan, ngamuk. Enak saja mengharamkan hobi saya. Itu yang parah. Itu yang susah menerima kebenaran. Senang dengan keburukan yang diharamkan, akhirnya yang mengharamkannya yang dibenci dan diperangi, ya. Padahal yang mengharamkannya Allah dan Rasul. Kita sudah tobat dari musik, tapi masih punya alat-alat musik. Bagaimana? Apakah dijual? Jangan dijual dalam keadaan utuh. Dijual oleh orang lain, dipakai gombrang-gambing lagi gitu ya. Ta'awun alal ismi wal udwan. Terus gimana itu? Boleh dijual setelah tidak lagi menjadi alat musik yang utuh. Rusakkan, terus bagian-bagian yang sudah dirusakkan itu ada bagian yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain, dijual, boleh jual. Umpah kayu-kayunya bisa dipakai untuk suluh, untuk kayu bakar, senar-senarnya bisa dipakai untuk apalah gitu, bisa dijual. Dijualnya tidak lagi dalam bentuk alat musik yang utuh yang bisa dipakai sebagai alat musik, enggak, tapi sudah dirubah, dirusakkan menjadi benda lain yang bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang halal. Tapi kalau dijual atau dihadiahkan dalam bentuk alat musik yang utuh lalu bisa dipakai lagi oleh orang untuk bermaksiat, maka tidak boleh, baik diberikan sebagai hadiah ataupun dijual ya. Rusakan, kemudian alih fungsikan kepada hal yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian Pak Robi, Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Baik Ustaz. Kalau dalam bentuk sound system kayak gitu Ustaz, bisa disumbangkan ke kalau sound system bisa dimanfaatkan untuk kebaikan? Bisa, ke masjidkan ya. Boleh, silakan. Atau ke yayasan yang menyelenggarakan dakwah yang membutuhkan sound system. Ya, dulu ini dipakai keburukan, sekarang saya ingin saya sumbangkan untuk kebaikan. Dipakai ngaji, dipakai azan, dipakai kubat. Itu bagus ya. Tapi kalau alat musik kan tidak bisa dipakai, disumbangkan ke masjid nih. Untuk ibadah di masjid pakai gitar, ya nggak bisa. Ya. Tapi kalau yang bisa dipakai, boleh ya. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari seseorang. Assalamualaikum. Tentang hisab dan tato, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, salah satu syaratnya yang tidak bertato. Ana ada tato di bagian tubuh yang tertutup kain pakaian. Dan alhamdulillah, qadarullah, ana sedang mengikuti program hapus tato. Apakah ana sudah tidak bisa berkesempatan termasuk ke 70 ribu orang tersebut? Dan tambahan pertanyaan, apakah ana nanti jika ingin melamar seorang akhwat, haruskah ana beritahu dahulu kalau ana punya tato? Dan jika diharuskan diberitahu, maka kapan waktu yang tepat untuk memberitahu calon anak kelak? Syukran, Ustaz. Ya, barakallahu fiik. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tidak ada yang berkaitan dengan tato, enggak ada. 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab itu pertama tidak tatoyur, tidak meramal. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Yang ketiga, tidak melakukan pengobatan dengan sistem apa? Kei. Kei itu dengan menempelkan besi panas ke bagian tubuh tertentu. Dan keempatnya, tawakal kepada Allah. Sudah empat itu. Tidak ada hubungannya dengan tato. Tidak ada. Oleh karena itulah, maka jangan pesimis. Tidak akan masuk surga kecuali dengan hisab. Enggak, mungkin bisa masuk surga tanpa hisab, mungkin, walaupun bertato, ya. Sebab di antara empat syarat masuk surga tanpa hisab, enggak ada yang kaitannya dengan tato. Nah, tapi tetap mentato tubuh haram hukumnya, tidak boleh. Tapi itu kan masa lalu. Kita melakukan itu ketika kita jahil, ketika kita belum tahu, ketika kita enggak peduli kepada agama ini. Sekarang sudah tobat dan sudah tahu haramnya tato. Dengan tobat yang nasuha, maka dosa karena membuat tato dahulu itu sudah terhapus. Walaupun tatonya masih ada, tapi sudah tobat, dia menyesal. Dia berhenti tidak mentato-tato lagi dan dia bertekad tidak mengulang kembali. Tiga syarat itu sudah ada, maka dosa akibat mentato sudah terhapus walaupun tatonya masih ada. Nah, sekarang apakah perlu tidak dihilangkan tatonya? Kalau bisa menghilangkan tanpa menyakiti, hilangkan. Kalau tidak menyakiti. Tapi kalau harus dengan menyakiti, dengan cara dioperasi, dengan cara umpamanya disetrika, dengan cara dioleskan bahan kimia tertentu yang bisa membakar kulit dan menghilangkan tatonya, pokoknya dengan cara yang menyakiti, maka tidak perlu. Gak apa-apa, lakukan biarkan tato itu ada dalam tubuhnya dan ibadahlah dengan kondisi seperti itu dan ibadahnya sah. Kalau umpamanya sholat, di dalam badannya umpamanya ada tato gambar wanita telanjang umpamanya, tapi kan tertutup oleh apa? Oleh pakaian, tidak terlihat. Maka lakukan sholat walaupun ada tato dan insya Allah sah. Diterima oleh Allah Azza wa Jalla selama memenuhi rukun dan syarat sahnya sholat. Diterima, sah. Walaupun masih ada tatonya, karena tato itu dibuat di masa lalu ketika kita masih belum peduli kepada agama ini. Kalau umpamanya tatonya di lengan terlihat, ketika sholat tutuplah pakai pakaian yang lengan panjang tertutup. Ya, nah itu tentang ibadah, tentang sholat. Jadi tatonya kalau bisa dihilangkan tanpa menyakiti, hilangkan. Tapi kalau menghilangkannya menyakiti, merusak bagian tubuh yang ditato, maka tidak perlu. Dosa akibat mentatonya sudah terhapus dan ibadah termasuk sholat ketika kita ada tato di tubuh tetap sah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang bagian yang ketiga, bagaimana kalau mau melamar akhwat? Perlukah? diberitahukan bahwa di dalam dirinya ada tato. Pertama, adapun masa lalu yang buruk jangan diberitahukan dengan mengatakan, maaf, saya dulu nakal, saya sudah pernah mabuk, saya sudah pernah berzina, saya sudah pernah berjudi, saya pernah bunuh orang. Ah, itu jangan. Itu nama mujahar. Sembunyikan, rahasiakan hanya kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang lain jangan diberitahu. Orang terdekat sekalipun, orang tua enggak tahu bahwa kita nakal di belakang. Jangan diberitahu, maaf Pak, maaf ya, saya sudah tobat sekarang. Dulu saya pernah mabuk tapi enggak pernah bilang ke, enggak perlu. Cukup tobat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, termasuk calon istri nanti, enggak perlu. Yang penting sekarang dan yang akan datang. Masa lalu biarlah itu menjadi kenangan buruk yang sudah kita hapus. Yang semoga Allah juga sudah menghapus amal buruk tersebut dalam catatan amal buruk kita. Karena taubat yang kita lakukan ya. Maka masa lalu buruk kita gak perlu diungkit lagi, gak perlu untuk diceritakan lagi. Menceritakannya disebut dengan sebutan mujaharah ya. Sekarang bagaimana dengan tato? Nah iya, karena sebagian wanita ada yang tidak suka kepada tato. Jadi umpamanya dia menganggap calon suami tidak ada tato, pas sudah menikah ada tato, dia menjadi jijik, dia menjadi enggak mau, malah menuntut cerai umpamanya. Nah itu mungkin saja terjadi. Maka apabila khawatir demikian, aib kita boleh diberitahukan kepada orang itu. Kalau mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak, maka sabarlah kita cari yang bisa menerima kondisi objektif kita. Ya, kapan diberitahukannya? Ya, dalam momen yang pas, afwan ukhti, saya berminat menikahi ukhti. Tapi saya khawatir ukhti akan mempermasalahkan hal ini. Makanya saya beritahukan sekarang, saya dulu, saya di depan saya ada tato karena masa lalu saya yang jahil. Tatonya di sebelah sini, gambar ini. Kalau ukhti keberatan, saya maklumi. Gak apa-apa, saya sabar, saya akan mencari yang lain yang menerima keadaan. Tapi kalau ukhti gak mempermasalahkan, alhamdulillah yang jelas saya sudah taubat dari hal itu ya. Saya sudah tobat dari hal itu. Kata akhwat, gak masalah lah tato mah. Yang penting kamunya yang baik, pribadi kamunya yang bagus, yang sudah berubah. Saya terima. Ah, itu saja ya. Karena apa? Karena sangat mungkin ada wanita yang tidak suka dengan tato dan begitu melihat dia menjadi ilfil jadinya. Nah, ilfil itu bahasa Indonesia nanya. Jadi gak enak hati gitu ya. Maka beritahukan karena itu termasuk aib yang perlu diketahui oleh calon pasangan. Ya. Terakhir Muzain ya. Nah Musyad, syukran atas jawabannya. Nampaknya ada telepon lagi yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, dari di mana Ibu? Di Marga Hayu. Silakan Ummu Abdillah. Begini Ustaz, bagaimana hukumnya dengan sholat malam yang dilakukan dengan niatnya untuk anak, agar anak menjadi anak yang soleh dan agar anak disehatkan dan disembuhkan dari sakitnya, karena anak tersebut gampang sakit gitu Ustaz. Syukron atas jawabannya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ummu Abdillah di Margahayu, barakallahu fik. Iya. Anak kita sakit, sudah kita bawa ke dokter enggak sembuh-sembuh. Lalu kita berdoa kepada Allah. Kita cari momen yang pas untuk berdoa yang dikabulkan. Dan momen yang pas untuk berdoa yang dikabulkan adalah tengah malam. Lalu kita bangun tahajud gitu ya. Lu berdoa agar Allah menyembuhkan anak kita. Boleh apa tidak? Boleh. Umpamanya anak kita lagi mesantren di luar kota yang jauh. Ada berita anak kita nakal. ada berita anak kita sakit, ada berita anak kita ada masalah. Masalahnya umpah ketangkap basah oleh gurunya, dia sedang melakukan hal yang terlarang di sana. Pacaran dengan lelaki yang di luar pesantren umpamanya. Mungkin ada? Mungkin. Kita sakit? Ya, kita sakit. Lalu kita bangun malam, kita berdoa untuk anak kita semoga disolehkan. Anak kita malas umpamanya, kita berdoa semoga dirajinkan. Dan kita pilih momen yang pas untuk berdoa, yaitu pada waktu sepertiga akhir malam. Pada waktu kita tahajud. Boleh apa tidak? Boleh. Karena ini bukan untuk dunia. Ini untuk akhirat. Anak kita adalah investasi akhirat yang paling berharga. Kita bisa celaka, bisa bahagia karena anak kita di akhirat nanti. Ya, kalau kita berhasil mendidik dengan cara yang bagus, kalau kita enggak bisa mendidik dengan cara yang bagus, dititipkan ke orang yang bisa mendidik. Di pesantren, di sekolah Islam, agar akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, dibiayai, maka jadi solehlah anak kita, itu akan menyelamatkan kita. Ya, maka dibolehkan hal yang seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini, waktu yang kita miliki sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.